Halo, di sini Sentral. Siapa Anda? Tolong identifikasi diri Anda, Roger, ganti. Gak penting, kondisi sangat gawat. Setiap menit harus ada orang yang... Halo? Halo? Halo? Halo? Ya? Setiap menit ada orang yang mati tanpa dengan izin. Belum lagi setiap harinya ada 2.000 aborsi. Ya? Pos kami tidak lama lagi hancur. Tidak ada yang mendoakan misi kami. Halo? Halo? Ya, saya menangkap berita Anda. Saya harus berbuat apa? Waktunya tidak lama lagi. Tolong teruskan izin keselamatan itu. Teruskan perjuangan kami. Injil untuk semua bangsa. Ya, halo? Injil untuk semua bangsa. Start dari mulai.